Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan 'alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas risalah atau nazam Al-Urjuzatul Mi'iyah karya Al-Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kisah pembangunan Masjid Quba, demikian juga pembangunan Masjid Nabawi Asy-Syarif yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala pada bait yang ke-43. Kita lanjutkan bait berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, bait yang ke-44. Kata beliau, Thumma bana min hawlihi masakinah, Thumma ata min ba'du fi hadis sanah aqallu min nisfi alladhina safaru ila biladil hubshi hina hajaru. Tayyib. Qala rahimahullah, thumma bana min hawlihi masakinah. Selesai membangun Masjid Nabawi Asy-Syarif sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah sebutkan sifat-sifatnya, dindingnya dari apa, batu-batanya dari apa, kemudian tiangnya dari apa, dan atapnya juga dari apa. Yang kebanyakan bahan-bahan bangunan tersebut beliau gunakan material yang ada di sekitar situ. Oleh karena itu kebanyakannya menggunakan pohon kurma sebagai material dasar dari bangunan Masjid Nabawi. Selesai pembangunan Masjid Nabawi, kemudian thumma bana min ba'd min haulihi. Beliau bana di sini yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau kemudian melanjutkan pembangunan setelah selesainya pembangunan Masjid Nabawi, min haulihi, di sekitarnya, artinya di samping masjid, masih satu tembok dengan masjid, masakinah, asalnya adalah masakinahu, tapi karena darurat syair disukun, masakinah. Beliau bangun masakin. Masakin adalah jamak dari maskan, yaitu tempat tinggal atau ruangan-ruangan yang nantinya akan digunakan sebagai ruangan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ruangan-ruangan itu nanti, masakin itu lebih dikenal dengan nama al-hujurat. Kamar-kamar istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kita tahu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berhijrah ke Madinah, ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam hanya memiliki berapa istri? Hah? Dua. Tayyib. Beliau memiliki dua istri yang sebelumnya sudah dinikahi di kota Makkah, yakni Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha dan Aisyah ummul mukminin binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha wa radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Nah, selesai dibangunnya Masjid Nabawi, maka beliau ketika itu hanya membangun satu kamar saja, dan itu disiapkan untuk Saudah bintu Zam'ah. Jadi kamar siapa yang pertama kali dibangun dari kamar-kamar istri Nabi SAW? Kamar Saudah. Baru nanti di tahun kedua ketika Aisyah radhiyallahu anha beliau dibawa ke Madinah, karena ini kan masih tinggal di Makkah Aisyah bersama keluarga Abu Bakar. Tahun kedua ketika Aisyah dibawa ke Makkah baru dibangunkan lagi satu. Berikutnya setiap kali Nabi SAW menikahi seorang wanita dibangunkan lagi. Sampai kemudian ada beberapa ruangan istri Nabi di samping Masjid Nabawi itu dan dikenal dengan Al-Hujurat. Tayyib. Dan semua ruangan-ruangan itu langsung menempel di tembok Masjid Nabawi. Jadi satu tembok dengan masjid, bukan dipisah. Ada satu pintu mengarah keluar dan ada satu pintu yang mengarah ke dalam. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, beliau menyebutkan, nanti kita akan sebutkan seperti apa bangunan dari kamar istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setiap harinya Nabi alaihi salatu wasallam tinggal di sana. Kata Adz-Dzahabi rahimahullah, lam yablughna annahu sallallahu alaihi wasallam bana lahu tis'ata abyatin hina banal masjid. Tidak ada satu riwayat pun yang sampai kepada kami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung membangun 9 kamar tersebut. Tidak ada riwayat, karena memang demikian adanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun satu per satu. Wala ahsibuhu fa'ala dzalik, dan menurutku beliau juga tidak mungkin melakukan itu, langsung dibangun 9. Karena beliau tidak tahu wanita mana nanti yang akan dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah Allah azza wa jalla. Inna makana yuridu baitan wahidan li saudata ummal mu'min, li saudata ummil mu'minin. Kamar pertama yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya satu buah. Dan itu beliau persiapkan untuk Sauda bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Thumma lam yahtaj li baitin akhar. Dan beliau kemudian tinggal serumah di kamar tersebut dengan Sauda bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Beliau belum membutuhkan kamar-kamar yang lain. Belum juga ada persiapan untuk membangun kamar-kamar yang lain. Hatta bana li Aisyah radhiyallahu taala anha fi Syawal sanata 2. Sampai kemudian di bulan Syawal tahun ke-2 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan seperti kata Aisyah bahwa beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal, beliau juga berumah tangga, masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di bulan Syawal. Tahun kedua Hijriah. Faka'annahu sallallahu alaihi wasallam banaha fi awqatin mukhtalifah. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masing-masing kamar itu di waktu yang berbeda-beda. Di waktu yang berbeda-beda, tidak berdekatan, sesuai dengan kebutuhan beliau. Beliau butuh kamar satu lagi, dibangun lagi satu kamar. Butuh lagi kamar satu, dibangun lagi di sebelahnya. Terus sampai kemudian jumlah 9 kamar itu ada di samping Masjid Nabawi Asy-Syarif. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian kita lihat bagaimana bentuk, kemudian berapa ukuran dari masing-masing kamar istri-istri Nabi SAW tersebut. Wa hiya masakinun mutawadhi'atun. Kamar-kamar itu adalah kamar-kamar yang sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana. Ini dengan tinjauan kondisi zaman itu. Itu kamar sederhana. Apalagi tinjauan sekarang. Kalau dengan tinjauan sekarang, itu belum apa namanya bisa mendapatkan predikat kata layak untuk hunian. Coba kita lihat. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam Adabul Mufrad. Pada nomor hadis 451 dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Adabul Mufrad pada halaman 352. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan an Dawud ibn Qais, dengan sanad beliau dari Dawud bin Qais. Qala, beliau mengatakan, ra'aitu al-hujurat min jaridin nakhl. Aku melihat kamar-kamar istri Nabi alaihi salatu wassalam itu dibangun min jaridin nakhl, dari pelepah kurma. Dibangun dari pelepah kurma. Mughasyatun min kharijin bimusuhi syar, pelepah-pelepah itu diberdirikan. Kemudian dari sisi luarnya ditutupi. Bimusul hisya'ar. Dengan material sejenis rambut. Nah, kalau di kita apa yang hitam-hitam itu? Nah, seperti ijuk itu. Jadi dari pelepah kurma kemudian ditutupi dengan yang seperti ijuk itu. Ini kamar istri Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kemudian wa adhunnu, luasnya sekarang. Itu tadi dindingnya. Coba bayangkan. Masjid Nabawi dibangun dari tanah, dari labinah. Tapi kamar-kamar istri Nabi alaihi salatu wassalam hanya dari pelepah kurma. Ditutup dengan semacam ijuk itu tadi. Baik. Luasnya kata Daud bin Qais, wa adhunnu ardal baiti min babil hujrah ila babil bait. Lebar dari ruangan itu, kalau diukur dari babul hujrah, pintu kamar Nabi, ila babil bait, sampai pintu utamanya, nahwan min sittin au sab'i adru'in. Itu sekitar 6 atau 7 hasta. 6 atau 7 hasta. Berapa senti kira-kira? Ini hastanya orang dulu. Anggap saja 50. Berarti 6 atau 7. Anggap saja paling luas 7, paling panjang. 7 kali 5. Berapa? 3,5. Dari pintu utama ke pintu kamar. Dari pintu utama ke pintu kamar. Kemudian wa ahrizul albaita dakhila 10 adru'in. Dan saya ukur dari dinding dalam sebelah sisi sini sampai ke dinding dalam sebelah sisi yang sebelah sini berlawanan itu sekitar 10 hasta. Berapa? 5 meter kurang lebih lah. Ini tergantung hasta. Kita tadi anggap satu hasta 50 meskipun mungkin lebih pendek. 5 meter. Kalau dari apa namanya pintu ini ke pintu kamar Nabi sekitar 3,5 meter tadi. Berarti berapa ukuran kamar dalam itu? 5 kurangi 3,5. 1,5 meter kali 1,5 meter. Itu kamar Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi luas dari bangunan itu hanya sekitar seperti tadi. Ini bangunan Saudah Bintu Zama'ah. Dan kemudian beliau mengatakan wa adhunnu sumkahu, tinggi atapnya. Wa adhunnu sumkahu bainas saman was sab' nahwa dzalik. Sumk artinya irtifa'. Dan saya kira-kira tingginya itu, tinggi atapnya itu sekitar 7, 8 atau 9 hasta. Berapa berarti? Sekitar 4 meteran. Antara 3,5 sampai 4 meter. Ini menurut Daud bin Qais. Tapi kita tidak tahu bagaimana apa namanya profil fisik dari Daud bin Qais. Sehingga beliau menggambarkan hanya dengan hitungan hasta beliau. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau mengatakan qala al-Hasan Ibn Abi al-Hasan al-Basri wa kana ghulaman ma'a ummihi Khairah maula ummi Salamah. Al-Hasan al-Basri ma'ruf beliau yang ketika itu beliau dengan ibunya adalah maula dari Ummu Salamah. Beliau mengatakan laqad kuntu analu atwala saqfin fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadi. Dulu aku bisa menyentuh atap dari kamar-kamar Nabi alaihi salatu wassalam biyadi, dengan tanganku. Jadi beliau berdiri, tangannya ke atas, itu sudah nyentuh atapnya. Tapi kita lihat badan Al-Hasan Al-Basri itu besar. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkannya demikian. Illa annahu qad kana Al-Hasan Al-Basri syaklan dhakhman tiwal. Ketahuilah bahwa Al-Hasan Al-Basri itu perawakannya tinggi besar. Jadi kurang lebih itu tadi mungkin, antara 3,5 sampai 4 meter, atau 3-4 meter. Beliau berdiri, tangannya seperti ini sudah menyentuh atap. Baik. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam Al-Adabul Mufrad. Seperti itu kondisi dari kamar istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Pertama kali dibangun, nanti kemudian akan diperbarui dengan labinah, dengan dinding dari tanah. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian kita lanjutkan ke ajzul bait. Thumma ata min ba'du fi hadis sanah. Kemudian di tahun ini juga datanglah sekelompok dari kaum muhajirin. Aqallu min nisfil ladzina safaru ila biladil hubsyi hina hajaru. Kaum muslimin yang dahulu pernah berhijrah ke Habasyah, mereka datang tapi jumlahnya tidak lebih dari 50%, kurang dari 50%-nya. Di dalam bait ini beliau hendak menyebutkan bahwa di tahun itu, di tahun pertama Hijriyah, setelah Nabi SAW berada di Madinah, beliau membangun Masjid Nabawi, kemudian membangun kamar Sauda bintu Zam'ah dan tinggal di sana. Kabar itu pun terdengar sampai ke Makkah, bahkan terdengar sampai ke Habasyah, ke Ethiopia. Nah, di sana masih ada kaum muslimin yang bertahan ketika itu, tidak pulang, tidak kembali ke Makkah. Saat kabar bahwa Quraisy masuk Islam, itu kan beberapa sempat kembali ke Makkah. Sisanya masih tetap tinggal di sana. Nah, yang masih tetap tinggal di sana, mereka mendengar bahwa Nabi SAW sudah berhijrah ke Madinah. Tidak perlu lagi mereka pulang ke Makkah, tapi mereka akan melanjutkan hijrah yang kedua dari Habasyah langsung ke Madinah. Di tahun pertama itu juga. Tapi jumlahnya tidak sampai 50%. Ini berarti masih ada cukup banyak yang tinggal di Habasyah. Tayib. Abdullah ibn Mas'ud, beliau mendahului. Jadi sebelum Nabi SAW sampai di Madinah, beliau pulang ke Makkah terlebih dahulu. Setelah itu disusul oleh beberapa orang tadi itu. Tayib. Aqallu min nisfil ladina safaru. Tidak lebih dari 50%, ini disebutkan jumlahnya, bahwa mereka yang datang ke Madinah melanjutkan hijrah yang kedua dari Habasyah itu sekitar jumlah 80 sekian laki-laki, tidak disebutkan berapa jumlah pastinya, artinya 80 lebih, dan hanya 18 wanita Berapa berarti jumlahnya? 98, berarti antara 100. Itu yang berhijrah kedua ke Madinah. Sisanya masih lebih banyak di sana, 100 lebih, berarti masih ada di Habasyah. Mereka nanti akan datang pada gelombang yang kedua. Disebutkan oleh As-Salihi di dalam Subulul Huda, beliau mengatakan faqamal muhajiruna bi ardil Habasyah indan Najasyi fi ahsani jiwar. Orang-orang yang dahulu mereka pernah berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia untuk menyelamatkan agamanya, karena di Makkah mereka mendapatkan sedemikian besar gangguan dari kaum Quraisy karena mereka mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk kemudian berhijrah, meninggalkan Makkah menuju ke Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang dikenal adil, yang dikenal dia akan melindungi siapapun orang-orang yang masuk ke negaranya, termasuk orang-orang asing, bahkan termasuk berbeda agamanya, karena mayoritas agama di negeri itu, Ethiopia ketika itu, adalah Nasoro. Sementara ini para sahabat yang mereka keluar dari Makkah berhijrah ke sana, mereka bukan Nasoro. Mereka mengikuti Muhammad SAW, muslimin. Tapi saat masuk ke sana, Najasyi langsung memberikan perlindungan kepada mereka, memberikan tempat kepada mereka, dan mereka pun bebas melakukan amalan-amalan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW di negeri itu. Tayyib. Wa ta'ajjala Abdullah bin Mas'ud faraja'a ila Makkah. Tatkala mendengar bahwa Nabi SAW sudah sampai ke Madinah, Abdullah bin Mas'ud keluar terlebih dahulu. Beliau pergi ke Makkah, sementara yang lain tidak mau pulang ke Makkah. Faraja'a minhum 33 rajulan wa minan nisa'i 8 niswah. Kalau menurut As-Salihi, yang melanjutkan hijrah kedua ke Madinah hanya 33 laki-laki dan 18 atau dan 8 wanita. 33 dan 8 wanita. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian kita lanjutkan ke bait yang berikutnya. Bait yang ke-46, kata beliau, wa fihi akha asyraful ahyari bainal muhajirin wal ansari. Dan di dalamnya, fihi ay fi hadzal 'am, di tahun tersebut, di tahun pertama, akha asyraful akhyari. Akha maksudnya adalah mempersaudarakan. Beliau mengikat hubungan antara kaum muhajirin dengan orang-orang ansor dengan ikatan persaudaraan. Jadi fulan dengan fulan dipersaudarakan, fulan dengan fulan dipersaudarakan. Nanti akan kita sebutkan berapa jumlahnya. Asyraful akhyari, yang dimaksud adalah Nabi SAW. Minal umur allati bada'a biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi al-mu'akha bainal muhajirin wal anshar. Selesai membangun masjid dan kedatangan dari orang-orang Habasyah tadi, menurut pendapat yang lain bahwa al-mu'akha terjadi sebelum datangnya kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu mempersaudarakan antara muhajirin dengan anshar. Baik, terlepas dari itu, intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor. Tujuannya supaya kaum muhajirin yang mereka kebanyakannya saat meninggalkan Makkah, mereka meninggalkan hartanya di sana, meninggalkan keluarganya di sana, menuju tempat asing, tempat baru yang sama sekali tidak ada keluarga, sama sekali tidak ada jaminan kehidupan di sana. Nah, untuk memutus rasa keterasingan itu dan mengikat persaudaraan seiman antara kaum muhajirin dengan kaum ansor yang merupakan penduduk asli Madinah, baik dari kabilah Aus, dari kabilah Khazraj, demikian juga ada beberapa Yahudi yang masuk ke dalam Islam, maka Nabi SAW mempersaudarakan mereka supaya kaum muhajirin mereka lebih merasa tentram, ada saudara di tempat itu, ada orang-orang yang ketika mereka mungkin ingin berkeluh kesah, ada yang mendengarkan, ada yang membantu. Berbeda halnya kalau mereka datang ke sana, coba bayangkan mereka tidak bawa harta sama sekali. Di sana tidak tahu mau tinggal di mana, tidak punya rumah tujuan. Zaman dulu juga belum ada kontrakan, belum ada kos-kosan. Datang ke sana, sehingga datang ke Madinah itu butuh tempat tinggal. Yang belum menikah atau yang menceraikan istrinya ditinggal di Makkah, mereka juga butuh untuk menikah kembali. Butuh penghidupan lagi. Dan jumlahnya tidak sedikit yang berhijrah ke Madinah. Mereka juga tidak mungkin meminta-minta dari orang-orang asli di sana. Terlebih lagi kita tahu di Madinah sudah mulai muncul orang-orang munafikin. Disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam siar nama-nama al-munafikin cukup banyak. Bahkan selesai pembangunan Masjid Nabawi itu sudah mulai muncul orang-orang munafik. Bisa kita bayangkan bagaimana perjuangan mereka ketika itu. Meninggalkan harta benda, meninggalkan keluarga, meninggalkan segala sesuatu yang mereka miliki di Makkah, menuju tempat baru dalam kondisi tidak membawa bekal apapun. Nah, ini tujuan Nabi SAW mempersaudarakan. Jangan kemudian dikira bahwa tujuannya hanya supaya kekayaan kaum Ansar bisa dibagi dengan kaum muhajirin seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Na'udzubillah, jahat sekali lisan mereka seperti itu. Tidak membayangkan bagaimana seandainya kalau mereka yang berada pada kondisi itu. Tujuan Nabi SAW bukan tujuan duniawi, tapi lebih kepada tujuan akhirat, dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kita lanjutkan. Wa kanu yatawarathuna bihadzal ikha fil bidayah. Nabi alaihi salatu wasallam juga menentukan bahkan termasuk hukum waris. Orang-orang yang dipersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor ini tadi selain bisa berbagi harta, berbagi kebahagiaan, keluh kesah, mereka pun juga bisa saling mewarisi saat salah satu dari keduanya meninggal terlebih dahulu. Wa kana alladhi akha bainahum 90 rajulan. Dan orang-orang yang dipersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor itu jumlahnya sekitar 90 orang. Jumlahnya sekitar 90 orang. Jadi 90 orang ini dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu tempat. 50% dari Ansor, 50% dari Muhajirin. Baru dipersaudarakan di tempat itu. Fa khamsatun wa arba'ina minal muhajirin wa khamsatun wa arba'in minal ansar. Sehingga jumlah yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah 45 orang Muhajirin dan 45 orang dari kaum Ansar. Ada juga yang mengatakan menurut pendapat lain 50-50, 50 orang Muhajirin, 50 orang Ansar, sehingga genap 100 orang yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Tujuan-tujuan mu'akha yang kita sebutkan tadi ini juga disebutkan oleh Al-Imam As-Suhaili di dalam Raudhul Anuf. Beliau mengatakan akha baina ashabihi liyadhhaba anhum wahsyatal ghurbah. Tujuan Nabi alaihi salatu wasallam mempersaudarakan antara sahabat-sahabatnya Muhajirin dengan Ansar agar hilang rasa keterasingan dari hati kaum Muhajirin. Wa yata'annasu min mufaraqatil ahl wal ashirah. Dan mereka kemudian bisa sedikit meredam rasa sedihnya karena harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan segala sesuatu yang mereka miliki di Makkah. Wa yashuddu ba'dhum urza ba'dhin. Dan menguatkan persaudaraan antara satu sama lain. Falamma 'azza al-islamu wajtama'a ash-shumul wa dhahabatil wahshah abatala al-mawarith. Baik. Termasuk tadi apa yang diikat oleh Nabi SAW, hubungan waris. Ini di awal ketika itu. Dan nanti hubungan waris dari orang-orang yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW ini akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah selesainya perang Badar. Ya, ini sebelum terjadinya perang Badar. Mereka masih ada hubungan bisa saling mewarisi kalau salah satunya meninggal. Tayyib. Kata beliau, falam ma'azal Islam. Ketika Islam berjalannya waktu sudah masuk di apa namanya tahun ketiga ke atas, itu Islam sudah berangsur-angsur mulai menguat. Nah, ketika Islam mulai menguat, wajtama'atis syumul, komunitas kaum muslimin di Madinah semakin banyak. Wa dhahabatil wahsyah, demikian juga rasa keterasingan dari kaum Muhajirin itu sudah mulai hilang karena mereka sudah menganggap bahwa Madinah itu adalah tempat tinggalnya. Madinah itu adalah poros dari Islam ketika itu. Semua akan kembali ke Madinah. Taib. Abtalal mawarithu. Allah Subhanahu wa taala menggugurkan atau menghapuskan hukum mewarisi antara Muhajirin dengan Ansar. Taib. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud atau Yalisi rahimahullah dari Sulaiman bin Mu'ad dari Samak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar wa waratha ba'dhum min ba'din. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan Ansar, beliau juga menetapkan satu hukum bahwa mereka bisa saling mewarisi. Tayib. Hatta nazalat wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Anfal ayat ke-75. Al-Anfal 75 itu sebagai penghapus hukum. Kata Allah wa ulul arham, dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim, hubungan nasab, ba'duhum aula bi ba'din, mereka lebih utama dibandingkan sebagiannya yang lain, ai yang tidak memiliki hubungan nasab. Jadi masalah warisan itu utamanya pada hubungan nasab. Baik. Sehingga yang tidak ada hubungan nasab tidak bisa mewarisi kecuali nanti ada jenis yang kedua dan ada jenis yang ketiga, tapi utamanya pada nasab. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Dan Ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, kita bisa mengambil faedah besar dari sikap orang-orang Ansor saat mereka kedatangan kaum Muhajirin, kemudian saat mereka dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Di sini kata para ulama, kaum Ansor memberikan sebuah contoh kepada kita yang layak untuk dicontoh. Min arwa'il amthilah fil ithar wa husnil istiqbal li ikhwanihim al-muhajirin. Bagaimana bisa mereka melaksanakan dengan sempurna yang namanya ithar. Apa itu ithar? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, sampai nanti mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka bisa mendahulukan kepentingan saudaranya walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sendiri kondisi di dalamnya khasasah. Ai orang-orang yang juga memiliki kebutuhan. Mereka juga kekurangan. Kita tidak akan tahu kondisi itu kalau Allah Subhanahu wa taala tidak sampaikan dalam ayat ini. Ternyata begitu ramahnya kaum Ansor, begitu baiknya kaum Ansor, bahkan disebutkan banyak loh. Ketika sudah selesai dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fulan dengan fulan, langsung ditawarkan. Ya akhi, mana yang engkau inginkan? Saya punya harta, kita bisa bagi dua. Saya punya istri juga, mana pilih, mana yang engkau mau akan saya ceraikan untuk kamu nikahi. Kenapa demikian? Banyak kaum Ansor ketika itu penduduk Madinah yang istrinya pasti lebih dari dua. Ada yang tiga, ada yang empat, bahkan ada yang lebih ketika itu, sebelum datangnya Islam. Jadi sudah biasa yang namanya ta'addud, poligami itu bagi masyarakat Madinah. Mereka menawarkan, pilih dari istriku mana yang engkau mau, maka akan aku ceraikan dia untuk engkau nikahi. Rumah kalau ada dua dibagi juga dua, kebun punya dibagi. Kita tidak tahu bahwa mereka pun sebetulnya membutuhkan. Bahkan barangkali kita tidak pernah tahu bahwa mereka masih punya ada hutang. Allah sebutkan walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sendiri juga membutuhkan, tapi mereka melakukan itsar kepada saudara yang datang. Baik. Hal ini contohnya sebagaimana yang diriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mempersaudarakan antara Abdurrahman ibn Auf dengan Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Panjang disebutkan di sana. Kita potong sanadnya. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, qadima alaina Abdurrahman ibn Auf. Datang kepada kami ketika itu Abdurrahman ibn Auf. Tidak asing kan nama beliau? Siapa Abdurrahman bin Auf ketika di Makkah? Hah? Beliau orang yang berharta. Beliau dari keluarga yang berada, keluarga kaya raya. Bahkan beliau pandai berbisnis, Abdurrahman bin Auf. Kisah masuk Islamnya Abdurrahman bin Auf ini juga terdapat banyak pelajaran. Nanti suatu saat mungkin bisa kita bahas. Ini kita lihat ketika datang Abdurrahman bin Auf meninggalkan semua kekayaannya, meninggalkan keluarganya di Makkah, berhijrah ke Madinah untuk mengikuti Rasulullah SAW sendirian. Datang ke sana tanpa harta, bahkan tidak membawa apapun kecuali hanya baju yang dipakai itu oleh Abdurrahman ibn Auf. Kata Anas, ketika datang kepada kami Abdurrahman ibn Auf, akha Rasulullah SAW bainahu wa baina Sa'd bin Rabi', Nabi SAW menghubungkan tali persaudaraan antara Abdurrahman ibn Auf dengan Sa'd ibn Rabi' Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma. Tayyib. Wa kana kathirul mal. Sa'd ibn Rabi' kebetulan juga seorang yang punya banyak harta. Tayyib. Beliau orang kaya dan istrinya juga tidak satu. Setelah dipersaudarakan oleh Nabi SAW, qala Sa'd, Sa'd ibn Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman ibn Auf, qad alim al-Ansar anni min aktsariha malan. Orang-orang Ansar tahu bahwa di Madinah ini aku termasuk di antara orang-orang dengan ekonomi tinggi. Sa'uqsimu mali baini wa bainaka syatrain. Kalau engkau mau wahai Abdurrahman, aku akan bagi antara harta yang aku miliki ini 50% untuk diriku dan 50% untuk engkau. Tawaran yang besar. Yang termasuk orang kaya. 50% untuk engkau. Baik. Selesai di situ? Belum. Lalu kata Sa'ad, wali imra'atani fandur a'jabahuma ilaika fa'utalliquha. Aku juga punya dua istri, semuanya cantik-cantik. Silakan kau lihat mana dari dua istriku yang engkau suka, aku akan ceraikan dia untuk engkau nikahi. Ini sebelum turun ayat hijab. Enak dipilih. Enggak kemudian saya akan ceraikan dengan nomor 2 atau yang pertama, yang lebih tua. Enggak. Silakan kau pilih mana yang kau suka, aku akan ceraikan dia untuk kau nikahi. Langsung hilang kesedihan kalau itu kepada orang sekarang. Hilang kesedihan sudah. Apalagi enggak perlu mencari wanita, sudah ditawarkan, sudah ada jaminan. Sudah muslimah, istri dari orang yang mulia, nasabnya juga mulia, harta juga punya. Kurang apa lagi kenikmatan itu. Tapi lihat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu mendengar tawaran itu, kata Abdurrahman, barakallahu laka fi ahlika wa fi malika. Tayib. Dalam riwayat lain, barakallahu laka fi malika wa fi ahlika. Semoga Allah memberkahi harta engkau dan semoga Allah memberkahi keluarga engkau. Kalimat ini kemudian menjadi dasar bagi para ulama disyariatkan, dihasung ketika ada orang lain memberikan sesuatu kepada kita yang lebih untuk kita ucapkan jazakallah khairan, itu cukup. Tapi lebih daripada itu, ucapkan kepada dia barakallahu laka fi ahlika wa fi malika, seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, setelah mendoakan ini, semoga Allah memberkahi keluarga kamu wahai Sa'ad, semoga Allah memberkahi harta engkau wahai Sa'ad, Abdurrahman ibn Auf mengatakan falam yarji' yauma idzin hatta afdhala syai'an min sumn wa aqid. Tunjukkan saja di mana pasar sehingga aku bisa mencari perekonomian di sana. Ditolak oleh Abdurrahman ibn Auf padahal beliau butuh kenikmatan besar, bukan dari Makkah seorang yang tidak punya sehingga kalau berhadapan dengan kondisi ekonomi sulit beliau sudah terbiasa. Tidak, di Makkah beliau dengan ekonomi yang serba ada, ekonomi yang cukup, meninggalkan itu beberapa waktu, datang ke Madinah ditawarkan dengan sedemikian, kalau orang sana sudah akan langsung diambil. Tapi Abdurrahman ibn Auf tidak menerima itu. Tunjukkan saja di mana pasar. Setelah itu beliau pergi dan kemudian mulai berbisnis, hanya pinjam modal sedikit. Beliau kemudian berjualan samin, minyak samin, dan berjualan akid. Akid itu adalah roti yang apa namanya diolah dengan susu, entah bentuknya seperti apa. Intinya beliau berjualan itu. Jadi jualan makanan, jualan kuliner. Tidak berapa lama berhasil bisnis dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Falamma yalbas ilaihi yasiran hatta jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berhasil beliau menikahi seorang wanita, suatu hari lewat di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, wa alaihi wadrun min sufrah, dan di pakaian Abdurrahman bin Auf terlihat ada bekas warna kuning, bekas warna kuning dari parfum, ada bekas warna kuning. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Abdurrahman, mahyam ya Abdurrahman, apa itu wahai Abdurrahman. Dalam riwayat lain disebutkan mahadha ya Abdurrahman, apa bekas kuning ini wahai Abdurrahman, terlihat di baju beliau. Berarti bajunya warna apa? Warna putih. Terlihat bekas kuning itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ini wahai Abdurrahman? Kata Abdurrahman ibn Auf, tazawwajtu imra'atan minal ansar ya Rasulullah, aku baru saja beberapa waktu yang lalu menikahi seorang wanita, wanita Ansar. Nah, coba perhatikan di sini ada faedah penting. Abdurrahman ibn Auf menikah dengan wanita Ansar, ada Nabi tidak di situ? Ada Nabi, beliau diundang tidak? Ternyata tidak diundang oleh Abdurrahman ibn Auf. Maka undangan walimah, undangan apapun itu, kalau engkau tidak diundang, ya jangan sakit hati. Mengundang-mengundang itu hak dari orang yang punya hajat. Siapapun boleh dia undang. Dan kalau diundang dengan ta'in disebutkan namanya wajib datang. Kalau undangan itu umum, baru boleh kita datang atau tidak. Baik. Di sini Nabi juga tidak kemudian beliau sakit hati, melihat warna kuning, baru menikah. Tidak kemudian Nabi SAW, kenapa saya tidak diundang? Tidak. Hubungan ini, muamalah yang baik yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mendahulukan husnudzon. Husnudzon. Ini kaedah utamanya. Kalau engkau kepada orang lain husnudzon, berikan 1000 alasan, kata para ulama. Kalau itu berkaitan dengan saudaramu, barangkali dia melakukan ini, karena itu. Tapi kalau kepada diri sendiri, harusnya su'udzon. Lebih diutamakan, jangan-jangan saya yang seperti ini, rusak hubungan karena saya. Tapi orang sekarang terbalik, kaum muslimin sekarang terbalik, Kalau kepada dirinya maunya khusnudun, lo kan saya sudah begini, merasa semua yang dilakukannya sudah baik, tapi untuk saudaranya justru sultan terbalik. Lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya, termasuk di sini. Ini walimah bukan perkara yang remeh, maksudnya apalagi seorang Abdurrahman ibn Auf yang beliau rela meninggalkan segala sesuatunya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hari besarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak diundang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ngoten nggih. Ini pelajaran. Karena akhir-akhir ini sekarang coba kita lihat banyak sekali yang menjatuhkan apa namanya kehormatan saudaranya. Bahkan lewat majelis-majelis ilmu, waliyadzubillah. Orang datang ke majelis ilmu itu untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan naungan malaikat. Dia pulang kembali masih ada di pikirannya itu antara surga dengan neraka. Nasihat yang akan bermanfaat untuk kehidupan dia setelah meninggalkan majelis ta'lim. Tapi kebanyakan sekarang sudah membicarakan aib saudaranya di majelis ta'lim. Apa yang seperti ini? Naungan malaikat akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib. Kita lanjutkan. Setelah mendengar itu, bahwa Abdurrahman ibn Auf menikah dengan seorang wanita, Nabi SAW melanjutkan bertanya, "Fama suqta ilaiha? Mahar apa yang kau berikan wahai Abdurrahman ibn Auf?" Tayyib. Kata Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anha, "Waznu nawatin min dhahab." Saya berikan mahar kepada wanita itu emas sebesar biji kurma. Emas kecil. Ini kecil tapi kalau ditimbang ya mahal. Bisa kita lihat kesuksesan bisnis Abdurrahman ibn Auf dari maharnya ini. Sebesar biji kurma dari emas, emas murni. Berapa beratnya kalau sekarang? Nah, bisa dihitung sendiri. Itu mahar yang diberikan oleh Abdurrahman ibn Auf. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Aulim walau bisyatin." Buatlah walimah wahai Abdurrahman, meskipun kau harus menyembelih hanya seekor kambing atau domba. Jadi intinya walimah itu sunnah. Meskipun hanya satu, undangan juga tidak banyak, pokoknya sembelih sebagai walimah sudah cukup. Nabi tidak bertanya harus diundang siapa, tidak. Aulim walau bisyatin. Jadi menikah kalau seandainya tanpa walimatul urus sah. Sah. Karena akdun nikah itu hanya akad. Seandainya belum mampu. Jadi jangan walimah itu harus undangannya ini 500 ini, ikhwah segini, ini segini segini. Kalau dihitung itu tidak menikah. Seorang Abdurrahman ibn Auf yang sedemikian banyak hartanya saja ternyata beliau belum melaksanakan walimatul urus. Tapi sudah menikah beberapa hari yang lalu dengan mahar yang cukup besar juga. Jadi intinya adalah bagaimana akdun nikah itu bisa terlaksana. Ini sebetulnya. Jadi ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dalam kisah ini banyak sekali sebetulnya faedah yang bisa kita ambil, disebutkan juga oleh para ulama. Mau disebutkan beberapa di antaranya. Baik, bisa kita ambil beberapa faedah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Battal rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Al-Bukhari. Ketika menyebutkan kisah ini, beliau memberikan banyak sekali faedah. Di antaranya kata beliau rahimahullah, "Wa fi hadzal hadits ma kana alaihi sadrul awal min hadhihi al-ummah min al-ithar ala unfi sahmin wa badlin nafis li ikhwanihim kama wasafahumullah fi kitabihi." Dalam hadits ini terdapat faedah bagaimana para sahabat Nabi SAW, beliau sebutkan dengan as-sadrul awal, masdar pertama, generasi pertama dari umat Islam ini. Mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana mereka benar-benar bisa melaksanakan ithar, mendahulukan orang lain itu dengan sangat sempurna. Ala unfi sahmin. Mereka memberikan manfaat pembagian ithar itu untuk saudaranya. Justru yang lebih menguntungkan saudaranya. Tayib. Kama wasafahumullah ta'ala fi kitabi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam kitabnya surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Tayib, hafal semua kan? Nah, yang sudah kita kutip tadi di atas. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan kepada kita. Kalau tidak disampaikan oleh Allah, barangkali kita tidak tahu. Karena kondisi hati itu disembunyikan oleh mereka dalamnya. Mereka menampakkan kepada muhajirin seolah-olah berbahagia, tapi tidak tahu ketika di dalam rumah. Dan nanti juga bisa, kita akan semakin panjang kita membahas kisah ini. Setelah Nabi SAW di Madinah, nanti akan mulai banyak pertempuran-pertempuran. Dan untuk semua peperangan itu, membutuhkan modal yang cukup besar. Tapi lihat nanti bagaimana kondisi para sahabat ketika itu. Mereka bukan orang-orang yang kemudian punya persiapan terus-menerus. Karena peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW bukan jaraknya lama. Nabi tinggal di Madinah berapa tahun? Hah? Tidak genap 10 tahun beliau tinggal di sana. Berapa perang yang dilaksanakan oleh Nabi SAW? Masih ingat? Baik dengan pasukan besar Ghazwah yang dipimpin oleh Nabi SAW atau Sariyah, pasukan-pasukan kecil yang diutus Nabi tidak ikut. Banyak sekali peperangan itu. Jadi bayangkan dalam satu tahun berapa Ghazwahnya, berapa Sariyahnya, berapa. Nah ini kata Allah, sadaqallah, Allah Subhanahu wa taala maha benar atas apa yang diberitakannya. Yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan kepentingan Islam meskipun mereka sendiri membutuhkan, tidak menampakkan itu sama sekali. Nampakkan raut kegembiraan di depan saudaramu meskipun engkau menangis di rumah. Tidak apa-apa. Daripada sebaliknya, seakan-akan menangis di luar tapi di rumah berbahagia. Seperti itu sudah. Kalau ini kita lakukan semua, selesai, tidak ada masalah. Kita bertemu dengan saudara nampak ceria, bahagia. Itu sudah sebagai bentuk sedekah untuk dia, orang yang memandang kita. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, beliau mengatakan qala al-muhallab wa fihi jawazu 'ardir rajul ahlahu 'ala ahli shalah min ikhwanihi. Dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa boleh seorang yang memiliki istri lebih dari satu untuk dia tawarkan istrinya kepada seorang laki-laki yang terlihat memiliki sholah, memiliki kesolehan. Nah, itu tidak dilakukan hanya oleh Sa'ad bin Rabi, banyak para sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menawarkan istrinya kepada mereka. Tayyib. Faedah yang ketiga, wa fihi annahu la ba'sa an yanzura ar-rajul ila al-mar'ah qabla an yatazawwajaha. Di dalam hadis ini juga terdapat faedah, tidak mengapa seorang lelaki yang ingin menikahi seorang wanita untuk terlebih dahulu melihat wanita tersebut. Nazar. Nah, masalahnya perinciannya di dalam hukum fikih, bagaimana tata caranya? Para ulama sudah sebutkan rinci di sana. Sampai hal terkecil, cara nazar itu sudah disebutkan. Baik. Yang ingin menikah bisa mempelajari fikih dulu, bagaimana cara nazar, atau yang mau tambah juga enggak apa-apa, belajar lagi. Baik. Yang ketiga, ana lompat faedah yang ketiga, kita ke faedah yang keempat. Wa fihi tanazzuhur rajul amma yabdhulu lahu wa ya'ridu 'alayhi minal mal wa ghairihi wal akhdhi bi shiddah 'ala nafsihi fi amri mu'ashih fi amri ma'ashihi. Di dalam hadis ini juga terdapat faedah diperbolehkannya tanazzuhur rajul, seorang laki-laki itu menganggap ringan amma yabdhulu lahu, sedekah yang dikeluarkan baik berupa harta ataupun yang lainnya. Wa ya'ridu 'alaihi minal mal wa ghairihi. Dan dia berikan kepada saudaranya apakah itu harta benda, materi duniawi ataupun yang lainnya. Wal akhdhu bisyiddah 'ala nafsihi fi amri ma'ashihi. Meskipun dia harus mengambil resiko untuk mengalami kehidupan yang lebih sulit ketika setelah bersedekah. Tayyib. Ini faedah disebutkan oleh beliau rahimahullah. Jadi intinya apa? Kalau kita bersedekah, tidak apa-apa kita anggap remeh. Artinya apa? Ah, gampang lah, insya Allah. Ini sudah untuk Allah, Allah akan ganti. Ya, seperti itu. Maksudnya apa? Jangan berat kalau mengeluarkan sedekah itu. Dihitung dulu, kebutuhan bulan ini berapa? Ada sisa baru sedekah? Tidak. Lihat para sahabat, yang penting ada sedekah, ini sudah sedekah kan? Meskipun nanti harus memang, apa namanya, kalau secara hitungan kasar duniawi, ya mesti kita akan rugi sedikit dengan sedekah yang dikeluarkan. Kalau menuruti kebutuhan, menuruti apa namanya keinginan, tidak akan jadi sodakoh, tidak jadi sodakoh. Mau seperti ini masih kurang untuk anak, masih kurang sedikit, untuk ini masih kurang sedikit. Deh. Kalau kau mau bersodakoh, kuatkan niatmu untuk bersodakoh, keluarkan sodakoh itu. Karena sodakoh yang dikeluarkan juga di dalam syariat tidak dibatasi harus dengan jumlah tertentu. Para salaf dahulu mereka saat mendengar dalil tentang sedekah, mereka akan berusaha meskipun itu hanya memberikan sepotong bawang putih kepada tetangganya. Setiap hari ada kok salaf, sudah pernah kita bahas. Dia memberikan sepotong bawang kepada tetangganya setiap hari. Dikirim satu biji bawang. Dan juga yang menerima jangan kemudian, apa nih satu biji bawang? Ini perlu juga untuk kita. Apapun yang diberikan oleh saudaramu, terima. Meskipun itu dalam jumlah yang sedikit, karena sedekah itu tidak harus besar. Meskipun satu biji cabai misal, Afan akhi ada sisaan cabai di rumah daripada nganggur. 3 biji. Diterima enggak? Diterima saja. Demikian para salaf dahulu. Ada juga yang setiap hari mensedekahkan sepotong roti kecil, patahan roti diberikan kepada tetangganya. Diberikan kepada tetangganya. Oleh karena itu wajar. Banyak sekali nasihat dari para salaf dahulu, mereka yang mengatakan bahwa sedekah itu hanya dilakukan oleh al-batal. Hanya dilakukan oleh orang-orang yang mereka punya jiwa keberanian tinggi. Ingat ya, enggak ada batasan jumlah dalam sedekah itu. Apapun yang bisa engkau keluarkan untuk kemanfaatan saudaramu, keluarkan. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Faedah yang ke-5 atau yang ke-6 dari sini. Wa fihi annal 'aisyam min tijarin atau tijaratin, mungkin salah ketik. Au sina'atin aula binazahatil akhlaq minal 'aisy minas shadaqat wal hibat wa syibhiha. Kehidupan kita yang berasal dari tijarah, bisnis yang kita lakukan, au sina'ah atau produksi sesuatu yang menghasilkan, aula itu lebih baik binazahatil akhlak, untuk membentuk akhlak, minal ais, dibandingkan kehidupan yang hanya mengandalkan atau bergantung pada sodakoh saudaranya. Jadi dalam hadis Abdurrahman bin Auf tadi, hadis Anas yang menceritakan kisah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhum, kata Ibnu Battal, apa yang engkau makan dari hasil tanganmu itu lebih baik dibandingkan apa yang engkau makan dari hasil pemberian saudaramu. Tapi bukan berarti menolak ya. Kalau ada yang memberikan untuk kamu, terima. Tapi ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah bergantung kepada manusia sedikit pun. Kalau engkau bisa berusaha sendiri, masih bisa melakukannya, mengambilnya, lakukan itu terlebih dahulu. Jadi seimbang masyaallah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim itu dia memberi, dia menerima, dia berusaha, dia juga mendapatkan bantuan. Wajar. Yang tidak boleh, yang salah adalah ketika kita memberatkan salah satunya. Maunya tidak menggantungkan orang lain atau tidak mau sama sekali menerima bantuan dari orang lain. Tapi alasannya kerja, kerja, kerja, terus cari ekonomi, terus cari penghasilan, terus akhiratnya lupa. Meskipun dalam alasan, dia beralasan untuk memperbaiki ekonomi, itu salah. Seorang muslim itu seimbang. Semua seimbang. Dia cari ekonomi juga dia bisa keluarkan untuk saudaranya. Dia juga terima dari saudaranya. Akhirat tetap menjadi prioritas. Tidak ditanggalkan salah satu. Semua ini akan jalan. Seperti yang kita sebutkan dalam kajian kemarin. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah pada apa-apa yang memberikan kemanfaatan untukmu. Kemanfaatan duniawi dan kemanfaatan akhirat itu akan berjalan terus. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kemarin apa? Seorang akil, orang yang berakal itu tidak akan menabrakkan antara dua jalur ini. Kemanfaatan duniawi dengan kemanfaatan ukhrawi. Tidak ditabrakkan. Dan kalau dia benar-benar mukmin yang sejati, dia bisa menyelaraskan itu. Kalau kita belum bisa, belajarlah bagaimana caranya untuk bisa menyelaraskan itu. Intinya tidak akan mungkin pernah bertabrakan antara ukhrawi dengan duniawi itu, kecuali kita sendiri yang menabrakkannya. Kita sendiri yang mempertentangkannya. Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Masih banyak lagi faedah beliau sebutkan sampai 9 atau 10 lebih, dan semuanya kalau kita rinci faedah-faedah besar hanya dari kisah muakhah antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Tafadhal, mungkin yang ada kesempatan bisa dilihat keterangan dari Al-Imam Ibnu Battal di dalam Syarah Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala. Mungkin ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.